Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم والحمد لله pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelisul ilm melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ahkamul Udhiyah, hukum-hukum dalam berkurban dan tata cara penyembelihan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas berbagai macam keadaan dari keadaan-keadaan hewan yang telah ditetapkan sebagai hewan kurban, bagaimana cara menetapkannya, lalu apa yang harus diamalkan oleh seorang yang berkurban apabila terjadi sesuatu pada hewan kurban tersebut, apakah disebabkan karena kelalaiannya atau bukan disebabkan karena kelalaian, apakah itu kematian atau yang menyebabkan cacat, ataukah dia lari, ataukah tercuri. Ini semua telah kita jelaskan dan kita lanjutkan kembali insyaallah taala ke pembahasan yang berikutnya. Beliau berkata rahimallahu taala, fima yu'kalu wa yufarraqu min al-udhiyah, hewan kurban yang dimakan dari hewan kurban tersebut dan dibagikan. Di dalam bab ini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita bahwa dianjurkan bagi seorang yang hendak berkurban untuk memakan dari hewannya yang telah disembelihnya. Dia dianjurkan untuk memakannya. Dan dia dianjurkan pula untuk memberi makan. Apakah dalam bentuk hadiah kepada tetangga atau kepada teman, walaupun dia kaya. Atau kepada masakin, orang-orang miskin, dalam bentuk sedekah. Dan juga disyariatkan bagi mereka untuk menyimpan. Dan dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal tersebut. Demikian pula sebahagiannya telah disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wajal berfirman ketika menjelaskan tentang hewan kurban dimanfaatkan untuk apa? Allah Azza wa Jalla menyatakan fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka hendaklah kalian makan darinya dan berikanlah makan kepada yang lainnya, yaitu kepada al ba'isal faqir, orang yang sangat miskin. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk menyedekahkannya kepada orang yang membutuhkan, yang sangat miskin. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Maka makanlah darinya dan berikanlah makan kepada al-qani' dan al-mu'tar. Terjadi perselisihan di kalangan ahli tafsir dalam menafsirkan makna al-qani' dan al-mu'tar. Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan yang dimaksud al-qani' adalah as-sa'ilul mutadallil, orang yang meminta, yang dia sengaja untuk meminta dari hewan kurban tersebut. Sedangkan al-mu'tar adalah seorang yang menerima pemberian walaupun dia tidak memintanya. Al-mu'tar. Sebagian dari ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa al-qani' adalah orang yang ketika diberi dia mengambil dan dia tidak meminta, dia telah merasa cukup dengan apa yang ada. Sedangkan al-mu'tar adalah orang yang meminta, jadi terbalik dengan penafsiran yang pertama. Walhasil terjadi dua pendapat di kalangan ahli tafsir dalam permasalahan ini, yang pada hakikatnya kedua pendapat tersebut menjelaskan hal yang sama, bahwa kita boleh memberi makan kepada al-qani' dan al-mu'tar, kepada orang yang meminta ataukah orang yang tidak memintanya, yang meminta kepada orang miskin, yang tidak meminta apakah mereka tetangga kita ataukah teman kita. Yang demikian ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih ditegaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Salamah Ibn al-Aqwa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Kulu wa at'imu wadakhiru." Makanlah kalian dari daging sembelihan yang telah kalian sembelih. Wa at'imu, dan berikan makan. Sebagaimana yang kita jelaskan, berikan makan apakah dalam bentuk hadiah atau dalam bentuk sedekah kepada orang miskin. Wadakhiru, dan kalian boleh menyimpannya. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan bagi mereka yang telah berkorban untuk menyimpan sebahagian dari apa yang telah mereka sembelih dari hewan kurban. Dan tidak ada ketentuan sampai dalam kurun waktu berapa lamanya. Tidak ada batasan, tidak ada penentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan hal ini diperluas. Asal dengan syarat, jangan sampai tatkala mereka menyimpan menyebabkan terjadinya kerusakan pada daging tersebut. Maka ini tentunya tidak diperbolehkan. Tabdzir. Termasuk dalam bentuk mubadzir. Namun apabila mereka menyimpannya di tempat yang terpelihara dan terjamin keselamatannya dari kebusukan, maka demikian ini tidak mengapa, walaupun dalam kurun waktu yang lama. Sebab yang diperintahkan bagi mereka untuk memanfaatkan dalam 4 hari Idul Adha dan 3 hari berikutnya hari Tasyrik adalah menyembelih, bukan dalam hal menyimpan. Adapun dalam hal menyimpan boleh dalam waktu yang lama. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kecuali dalam satu keadaan, yaitu apabila kaum muslimin sangat membutuhkan. Mungkin di sana ada orang yang kekurangan makanan dari kalangan kaum muslimin. Atau mungkin di kalangan mereka ada yang terkena bencana sehingga mereka tidak memiliki makanan. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-9 Hijriyah beliau pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk tidak membiarkan daging tersebut setelah 3 hari. Setelah 3 hari hendaklah daging tersebut telah habis dibagikan kepada kaum muslimin karena mereka butuh. Pada waktu itu tahunnya adalah tahun Amul Majaah, di mana kaum muslimin dalam keadaan lapar mereka sangat membutuhkan makanan. Namun apabila tidak dalam kondisi demikian, maka boleh bagi mereka untuk menyimpannya. Lalu berapa kadar yang kita dianjurkan untuk memakan dan menyedekahkan atau memberikan kepada yang lain, ataukah menyimpannya? Dalam hal ini tidak ada ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian dari kalangan para ulama yang mengatakan, dan ini yang zahir disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa hendaklah yang dimakan oleh dia dan keluarganya sebanyak sepertiga, dan sepertiga untuk diberikan kepada yang lain, dan sepertiga untuk disimpan. Naam. Namun yang demikian ini ya ikhwani barakallahu fikum, bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dari ijtihad para ulama. Maka barang siapa yang ingin mengambil pendapat tersebut, maka dipersilahkan, namun jangan sampai menetapkan. Sebab kalau kita menetapkan dan menentukan kadar yang dikehendaki oleh syariat, kita membutuhkan dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tatkala tidak ada dalil, maka ini menunjukkan bolehnya seseorang memakan berapapun dan memberi makan berapapun dan menyimpannya. Nah, tanpa ada ketentuan yang ditetapkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sini beliau memberikan peringatan bahwa tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan sedikit pun dari bahagian hewan yang telah ditetapkan sebagai hewan kurban. Tidak boleh dimanfaatkan untuk berjual beli. Tidak boleh dimanfaatkan untuk berjual beli. Sebab daging tersebut telah diserahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang diperbolehkan bagi mereka adalah hanya memberikan sebagai bentuk sedekah atau sebagai hadiah. Sebagai bentuk sedekah ataukah sebagai hadiah. Termasuk pula diantaranya adalah kulitnya. Tidak boleh dijadikan sebagai upah bagi yang menyembelih. Apabila mereka hendak memberikan upah kepada yang menyembelih, maka hendaklah mereka memberikan upah dari yang lain. Jangan dari hewan kurban tersebut. Apakah dalam bentuk uang ataukah dalam bentuk upah yang lainnya yang tidak ada hubungannya dengan hewan kurban. Nah, apabila telah diserahkan, apakah kepada orang miskin atau yang lainnya, berarti telah menjadi milik mereka. Kalau sudah menjadi milik mereka, maka mereka boleh untuk memanfaatkan untuk apa saja. Kalau mereka ingin menjualnya lagi, tidak mengapa yang demikian, karena telah sampai kepada al-mustahiq. Hewan kurban tersebut telah diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Sama seperti zakatul fitr. Zakatul fitr dari makanan pokok, ketika telah sampai kepada al-mustahiq yang berhak untuk menerimanya, maka boleh yang menerimanya ini untuk memanfaatkan, apakah dia hendak menjualnya atau dengan yang lainnya. Yang demikian ini diperbolehkan. Namun selama statusnya masih sebagai hewan kurban atau daging kurban, maka tidak diperbolehkan kecuali dalam bentuk al-it'am, memberi makan. Apakah dalam bentuk sedekah ataukah dalam bentuk hadiah. Kemudian pada bab yang berikutnya, beliau menjelaskan tentang apa yang harus dijauhi oleh mereka-mereka yang hendak berkurban. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala, di dalam beberapa riwayat, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarih." Apabila telah memasuki 10 Zulhijjah, yakni memasuki tanggal pertama dari Zulhijjah dan seterusnya, dan salah seorang kalian ingin berkurban, maka hendaklah dia menahan rambutnya dan kukunya. Hendaklah dia menahan rambutnya dan kukunya. Di dalam riwayat yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala ya'khudh min sya'rihi wa adfarihi syai'an hatta yudhahi." Jangan dia mengambil sedikit pun dari rambutnya. Rambut maksudnya bulu atau rambut dan adfar dan kukunya sedikit pun sampai dia berkurban. Sampai dia berkurban. Dan di dalam lafaz yang lainnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala yamassu min sya'rihi wala basharihi syai'a." Janganlah dia menyentuh dari rambutnya dan dari tubuhnya sedikit pun. Dan dari tubuhnya sedikit pun. Yani jangan dia menyentuh sesuatu yang menempel pada kulitnya, ataukah dalam bentuk kuku atau dalam bentuk rambut. Di dalam hadis-hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita hukum bagi orang yang hendak berkurban. Bagi orang yang hendak berkurban. Adapun bagi mereka yang tidak berkurban ataukah mereka-mereka yang hanya ikut serta dalam hal pahala, bukan sebagai pemilik hewan kurban, maka mereka tidak terkena hukum ini. Yang terkena hukum ini adalah orang yang berkeinginan untuk berkurban sebagai pemilik hewan kurban. Sebagai pemilik hewan kurban. Sehingga kalau dalam satu keluarga yang hendak berkurban adalah kepala keluarga, adapun keluarganya yang lain, mereka hanya ikut dalam hal mendapatkan pahala, maka yang tidak diperbolehkan atau yang terkena hukum yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kepala keluarga. Karena dialah yang hendak berkurban, tidak kepada yang lainnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam riwayat ini hukum-hukum berkenaan tentang al-mudahi, orang yang hendak berkurban tersebut. Di dalam riwayat yang lain disebutkan dalam bentuk perintah, sedangkan dalam riwayat yang lainnya disebutkan dalam bentuk larangan. Perintahnya Rasulullah SAW mengatakan, hendaklah dia menahan. Ini bentuk perintah. Hendaklah dia menahan rambutnya atau bulunya dan kuku-kukunya. Sedangkan dalam riwayat yang lain bentuknya pelarangan. Janganlah dia mengambil. Janganlah dia mengambil sedikit pun dari rambutnya dan kukunya. Maka tergabunglah kedua bentuk yang menunjukkan wajibnya bagi seorang yang hendak berkurban untuk tidak mencabut kukunya ataukah memotong kukunya ataukah mengambil sedikit pun dari rambutnya. Telah ada perintah untuk menahan dan ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencabutnya atau melepaskan dari tubuh. Atau melepaskannya dari tubuh. Yang ini menunjukkan bahwa yang zahir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan wajib bagi mereka yang hendak berkurban untuk menahannya. Menyelisih pendapat yang mengatakan hanya sunnah saja. Yang sahih dan ini yang di rajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwa hukumnya wajib dan bukan hanya sunnah, sebab telah terdapat perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan sebagian dari apa yang terdapat pada tubuh mereka yang hendak berkurban. Nah, bagaimana dengan orang yang hendak mencabut gigi misalnya? Orang hendak mencabut giginya. Ya, kalau memungkinkan bagi dia untuk menahan dalam beberapa hari sampai dia selesai berkurban, maka hendaklah dia menahannya. Berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia menahan dari rambutnya, bulunya dan dari apa yang menempel pada tubuhnya. Namun kalau tidak memungkinkan dalam kondisi darurah dan dia harus mencabutnya, maka ad-darurah tabihul mahdzurah, sesuatu yang darurah membolehkan yang asal hukumnya diharamkan. Demikian pula apabila seorang lupa, ataukah dia belum mengetahui hukumnya, dia tidak mengetahui bahwa seorang yang hendak berkurban ternyata tidak boleh memotong kuku atau tidak boleh mencabut sesuatu dari bulu yang ada di tubuhnya. Apabila dia dalam keadaan lupa atau jahil tentang hukumnya, maka tidak ada dosa atas dia. Dan ada sebagian dari kalangan awam yang menganggap bahwa kalau mereka melakukan hal tersebut tidak ada kafarah, maka kurbannya batal. Ini tidak benar. Yang demikian ini tidak benar. Apabila dia sengaja melakukan, maka dia berdosa. Adapun kurbannya tetap sah sebagai hewan kurban. Tetap sah dijadikan sebagai hewan kurban. Namun apabila dia lupa ataukah dia jahil, maka tidak mengapa. Tidak ada dosa atas dia. Ataukah mungkin ada suatu yang dia memerlukan untuk melakukan hal tersebut dalam kondisi hajah atau darurah. Ya, misalnya ada yang mungkin dia terkena sesuatu, akhirnya kukunya itu menjadi patah, ya, yang mengharuskan dia untuk melepaskan. Kalau tidak demikian, maka akan memudaratkannya. Maka yang demikian ini, kata beliau, tidak mengapa, insyaAllah ta'ala. Kemudian, setelah beliau selesai membahas tentang hukum-hukum hewan kurban dan orang yang hendak berkurban, maka beliau pun melanjutkan kepada pembahasan yang berikutnya tentang penyembelihan dan syarat-syarat dalam hal penyembelihan tersebut. Yang dimaksud dengan menyembelih adalah, ya, dalam bahasa Arabnya namanya az-zakah, yaitu melakukan sesuatu yang menjadikan hewan itu halal. Yang melakukan sesuatu yang menjadikan hewan tersebut halal, yang tidak menjadi halal kecuali dengannya. Yang tidak menjadi halal kecuali dengannya. Apakah dengan melakukan an-nahr yang telah kita sebutkan? Nahr ini khusus penyembelihan untuk unta, yang mana an-nahr tersebut dilakukan dengan cara unta itu dalam keadaan berdiri, keempat kakinya diikat, lalu kemudian mereka, ya tentunya mereka yang di Arab lebih mengerti tentang tata caranya, ya mereka menusuk, ya di bagian bawah leher dari unta tersebut, lalu kemudian mereka meneruskan, maka dengan sendirinya unta itu menjadi rubuh. Nah, dalam keadaan berdiri. Namun kalau tidak memungkinkan dalam keadaan berdiri, boleh didudukkan sehingga dia disembelih dalam keadaan duduk. Berbeda dengan az-zabh. Kalau az-zabh, penyembelihan untuk sapi dan yang semisalnya dan kambing dengan cara dibaringkan di atas bagian kirinya, di atas bagian kiri dari hewan tersebut. Ini semua adalah cara az-zakah, cara penyembelihan. Atau dengan cara yang lain yang menyebabkan hewan tersebut menjadi halal. Misalnya dengan cara berburu. Apabila seorang hendak berburu, ya, seekor burung misalnya. Lalu kemudian dia melepaskan tembakan dengan mengucapkan basmalah. Dan mengenai burung tersebut. Dan burung itu meninggal disebabkan karena peluru ini. Maka itu menjadi halal dan itulah zakah. Itulah sembelihan. Demikian pula apabila seorang berburu dengan membawa anjing buruan. Dia melepaskan anjingnya, lalu kemudian anjingnya mendapatkan mangsanya, dan buruan tersebut mati disebabkan karena terjangan anjing buruan ini. Maka apabila dia melepaskan anjingnya dengan membaca basmalah, maka hewan yang telah diburu tersebut menjadi halal. Dan matinya disebabkan karena terjangan anjing buruan, maka itulah yang dimaksud az-zakah. Itu dinamakan sembelihan. Jadi ini mencakup secara luas bahwa yang dimaksud az-zakah segala sesuatu yang menjadikan hewan tersebut halal yang tidak halal kecuali dengannya. Yang tidak halal kecuali dengannya. Dalam hal ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal penyembelihan ada 9 persyaratan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam risalah beliau ini. Syarat yang pertama, yang melakukan penyembelihan dia harus mempunyai akal, berakal, dan mumayyiz. Mumayyiz, yang dimaksud mumayyiz adalah anak yang belum mencapai usia balig, belum mencapai usia balig, akan tetapi dia telah bisa memahami perkataan yang disampaikan kepadanya, dan dia bisa menjawab, dan dia bisa menjawab. Jadi yang dimaksud dengan al-mumayyiz, fahmul khitab waraddul jawab. Dia bisa memahami percakapan dan membalas percakapan tersebut. Ketika dia ditanya, dia bisa menjawab dengan baik tentunya. Dengan baik. Ya, bukan ditalkin, tidak ditalkin, didikte, tidak. Apabila dia masih didikte, maka dia belum dianggap mumayyiz. Tapi yang dimaksud mumayyiz, apabila dia telah baik memahami pertanyaan, percakapan, dan dia bisa menjawab sesuatu yang ditanyakan kepadanya. Nah, walaupun dia belum mencapai usia balig. Yang pada asalnya ini kembali kepada yang pertama juga, yaitu berakal. Apabila dia telah berakal, maka tidak sah penyembelihan dari orang yang gila, ataukah orang yang mabuk. Orang yang mabuk, lalu dia menyembelih dalam keadaan mabuk. Ataukah anak kecil yang belum mumayyiz. Anak kecil yang belum mumayyiz. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, makna tamyiz. Ataukah orang dewasa, tapi sudah pikun. Walhasil mereka ini semua tidak memiliki persyaratan al-aql. Mempunyai akal. Nah, kalau orang yang stres, ya selama dia masih punya akal, maka sah penyembelihannya. Tingkatan stres kan macam-macam. Ada yang stres sampai menghilangkan akal, sampai kepada tingkatan gila. Ada juga yang tidak demikian. Ya, jadi ini syarat pertama, dia harus mempunyai akal. Yang kedua, dia harus muslim. Dia harus muslim. Ataukah dia dari ahlul kitab? Dia dari ahlul kitab. Yang menyembelihnya harus seorang muslim atau dari ahlul kitab. Adapun dia seorang muslim, jelas. Selama dia muslim dan dia belum keluar dari Islam disebabkan karena dia melakukan hal-hal yang membatalkan Islam, maka statusnya sebagai muslim, maka halal penyembelihannya. Siapapun dia. Adapun ahlul kitab, yang dimaksud ahlul kitab adalah al-yahud wan nasara. Selain itu mereka tidak termasuk dalam ahlul kitab. Yang dimaksud ahlul kitab adalah mereka yang diberikan al-kitab. Jadi orang-orang sebelum mereka yang berpegang kepada Taurat dan Injil, yaitu Yahud dan Nasara. Majusi tidak termasuk. Buddha tidak termasuk. Hindu tidak termasuk. Dan yang lainnya, Konghucu dan lain sebagainya. Mereka ini tidak termasuk. Apabila mereka menyembelih, maka sembelihannya haram bagi kaum muslimin untuk makannya. Namun kalau dari ahlul kitab, asal hukumnya halal. Asal hukum sembelihan dari ahlul kitab, halal. Yang dimaksud ahlul kitab adalah mereka-mereka yang asal agamanya Nasrani atau Yahudi. Sehingga orang yang murtad tidak termasuk dalam definisi Nasrani atau Yahudi, ahlul kitab. Jadi kalau ada seorang yang pada asalnya muslim, kemudian dia murtad, maka dia punya hukum tersendiri, hukumnya murtad. Hukumnya murtad. Tidak halal sembelihannya. Tidak halal sembelihannya. Walaupun dia masuk ke dalam agama Nasara atau ke Yahud, maka tidak halal sembelihannya. Akan tetapi, kalau misalnya ada sepasang keluarga yang mereka keluar dari Islam, dan tentunya dalam hukum Islam mereka ini diperingatkan untuk kembali, kalau tidak maka mereka dipenggal. Walhasil di negara kita dan di banyak negara hukum ini tidak diterapkan tentunya. Nah, kalau ada dari kalangan kaum muslimin murtad lalu mereka menjadi Nasara, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa mereka ini tidak termasuk dalam definisi ahlul kitab, lalu bagaimana dengan anaknya? Kalau mereka mempunyai anak, yang anak ini berarti dari kecil memang mereka telah Nasrani ataukah Yahudi, mereka tidak sebagai orang yang murtad, maka anaknya ini dianggap sebagai ahlul kitab, adapun orang tuanya tidak. Anak yang dianggap sebagai ahlul kitab. Walaupun ada pendapat dari kalangan para ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah hanya dari keturunan Bani Israel. Namun pendapat ini wallahu a'lam bissawab, pendapat yang didhaifkan oleh para ulama. Yang benar bahwa siapa saja yang beragama dengan Nasrani atau Yahudiyah yang tidak murtad dari Islam sebelumnya, maka mereka termasuk di antara ahlul kitab. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hukum mereka, hukum sembelihan mereka sama dengan sembelihan kaum muslimin. Asal hukumnya halal. Adapun selain dari orang-orang kafir, dari selain Yahudi dan Nasara, hukumnya haram. Namun, bagaimana kalau misalnya kita berada di satu negeri yang mereka adalah Nasara atau Yahud. Mereka memberikan pada kita daging. Nah, kalau kita negara muslim, kan insyaallah ta'ala kita menghukumi bahwa asal dari seorang muslim, dia menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah semua? Kan tidak. Di antara kaum muslimin ada yang fasik. Di antara mereka ada yang menyembelih tidak sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya sendiri pernah melihat, ya, di sebuah pasar, pasar penyembelihan ayam. Nah, ada ayam yang belum mati dipatah lehernya supaya mati sekalian. Nah, ada yang belum mati sudah dimasukkan ke dalam air panas. Sehingga matinya disebabkan karena air panas. Walhasil ada yang seperti itu. Namun kita berada di rumah makan yang kita dihidangkan oleh seorang muslim. Apakah perlu kita untuk bertanya, ini dari mana ini? Sembelih sendiri atau ambil dari yang lain? Kalau dia mengatakan sembelih sendiri, singkat. Tinggal kita tanya, apakah kamu baca bismillah atau tidak? Iya kan? Nah, tapi kalau dia mengambil dari yang lain, ini yang repot. Dari mana, Pak? Wah, dari fulan, di jalan ini. Jarak dari tempat dia ke tempat yang dia mengambilnya setengah jam atau satu jam. Gak jadi makan. Yang tadinya pengen makan, aslinya gak jadi makan. Harus mencari penelitian terlebih dahulu. Sampai ke sana, ternyata orang itu juga mengambil dari yang lain. Nah, ini repotnya. Nah, oleh karena itu, kaum muslim rahimakumullah, kita menghukumi sesuatu berdasarkan hukum asal. Apabila yang menyediakan kita, seorang muslim, tidak diperbolehkan baik kita untuk syak. Adanya keraguan-raguan. Was-was. Tidak boleh. Ambil hukum asal. Hukum asal sembelihan muslim halal. Tidak boleh kita terlalu berlebihan ekstrim dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertanya-tanya. Ya. Dan ini akan merepotkan kita. Setiap kita bertamu, disediakan ayam, kita harus bertanya. Sangat menyulitkan. La taghlu fi dinikum. Jangan ekstrim dalam agama kalian. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika sebagian para sahabat mereka berada di satu tempat yang tempat itu penduduknya baru masuk ke dalam Islam. Lalu mereka diberikan daging-daging. Mereka dihidangkan daging. Yang kata mereka, kami tidak mengetahui ya Rasulullah. Apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak? Apakah boleh kami makannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udzkuru ismallahi antum wa kulu." Kalian ketika makan sebut nama Allah dan makan. Makan. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk mengambil hukum asal. Ya, tidak diperbolehkan ada yang ta'annud berlebih-lebihan dalam mengecek dari mana, apakah ini syar'i atau tidak. Tidak perlu. Asalnya dia muslim, sembelihannya halal. Asalnya dia muslim, sembelihannya halal. Kecuali apabila secara meyakinkan kita melihat dia ketika menyembelih, kita menyaksikan sendiri. Dia menyembelih, dia mengatakan demi Abdul Qadir Jailani misalnya. Ya. Atau demi Guru Ijai, atau demi yang lain-lain. Dia menyebut selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dia menyebut nama Allah dan menyebut juga yang lain. Maka ini sudah meyakinkan. Iya kan? Yang tadinya kita masih ragu. Al-yakin la yazul bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena hanya ada keraguan-raguan. Tapi kalau sudah meyakinkan di hadapan kita, maka hilanglah itu. Keyakinan kita yang pertama menghukumi hukum asal hilang. Dan kita menghukumi bahwa sembelihan ini adalah sembelihan yang haram. Karena dia menyebut selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula sembelihan Ahlul Kitab. Asal hukum mereka, biasanya mereka kalau menyembelih, mereka mengkhususkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyebut nama Allah. Mereka tidak menyebut Yesus. Ya. Mereka tidak menyebut Isa alaihissalam. Khusus dalam hal penyembelihan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan. Oleh karena itu Allah azza wa jal mengharamkan apabila disebut selain nama Allah. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dan yang diharamkan atas kalian adalah hewan-hewan yang disembelih dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita yakin bahwa dia menyembelih dengan menyebut selain nama Allah, dia menyebut nama Isa atau yang lainnya, maka diharamkan bagi kita untuk memakannya. Namun kembali kepada asal hukum, dalam kondisi kita tidak mengetahui, sekedar kita mengetahui dia muslim atau dia ahlul kitab, maka asal hukum penyembelihannya adalah halal. Wallahu a'lam. Lalu kemudian yang syarat yang ketiga, ketika dia menyembelih, dia memaksudkan itu sebagai sembelihan. Ketika dia menyembelih, dia meniatkan itu sebagai sembelihan. Nah, sebab itu syarat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ. Nah, dalam surah Al-Ma'idah. Nah, termasuk diantara makanan dan hewan yang diharamkan bagi kita untuk makannya, yaitu yang sudah dimakan oleh binatang buas. Kecuali, kata Allah subhanahu wa ta'ala, مَا ذَكَّيْتُمْ. Kecuali apabila hewan tersebut ketika dimakan sebagian oleh binatang buas, dia masih hidup. Masih memiliki kehidupan. Yang dengannya memungkinkan bagi seorang muslim untuk menyembelihnya. Maka ini halal. Ya, walaupun dia telah cacat, memungkinkan bagi seorang muslim untuk menyembelihnya. Sehingga dia meninggal disebabkan karena sembelihan tersebut. Maka yang demikian ini halal. Illa ma dzakaitum. Ini menunjukkan bahwa syarat seseorang dihalalkan untuk memakan hewan apabila dimaksudkan bagi orang yang membunuhnya, dia memaksudkannya menyembelih. Dia maksudkan menyembelih. Ketika ada seekor kambing misalnya, ataukah sapi yang sedang mengamuk, lalu dia menerjang seseorang. Kebetulan orang ini memegang belati atau pisau. Nah, lalu tatkala sapi ini hendak menerjang dia, maka dia pun membela diri dengan menusukkan pisau itu ke lehernya. Qadarullah, mati sapi ini, mati. Sapi ini mati. Maka ini bukan sembelihan dan diharamkan, dan sapi tersebut statusnya sebagai bangkai. Statusnya sebagai bangkai. Naam, dan dia tidak meniatkan untuk menyembelih. Terkecuali kalau misalnya ada sapi yang menyerang dia. Dan memang dia meniatkan untuk menyembelih. Mungkin sapi ini adalah sapi milik dia yang dia berkeinginan untuk menyembelihnya. Tiba-tiba lepas. Nah, ketika lepas dia menjadi liar dan menyerang dia. Ketika dia diserang, tiba-tiba dia memang sudah mempersiapkan untuk menyembelih hewan ini, maka dia menusuknya dengan niat sembelihan dengan membaca basmalah, maka hewan tersebut menjadi halal dan itu sembelihan. Kembali kepada niat seseorang. Kemudian syarat yang keempat, bahwa sembelihan tersebut bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. La'ana Allah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk berhala, hewan-hewan yang diperuntukkan untuk kuburan, untuk benda-benda yang dikeramatkan, pohon yang dikeramatkan, ataukah untuk jin, maka ini dihalal, diharamkan bagi seorang muslim untuk makannya. Kemudian syarat yang kelima, bahwa seseorang yang menyembelih, dia tidak menyebut kecuali nama Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia menyebut bismin nabi, dengan nama nabi, atau bismi Jibril, atau dengan nama fulan, Abdul Qadir Jilani, atau yang lainnya, dia menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun dia membaca bismillah dan dia mengikut sertakan yang lain, maka sungguh dia telah melakukan sekutu syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan ini diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma uhilla li ghairillah bih." Termasuk yang diharamkan adalah yang disembelih. Uhilla itu asal katanya ihlal, artinya mengangkat suara. Dahulu orang-orang jahiliyah kalau mereka menyembelih, mereka menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka selain Allah dengan mengangkat suara mereka. Sehingga Rasulullah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan lafaz uhilla, uhilla li ghairillahi bih. Dan apa yang diangkat suara, maksudnya yang disebut selain Allah Subhanahu wa taala ketika penyembelihan. Syarat yang keenam, ketika dihendak menyembelih, dia harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada saat penyembelihan. Dan ini syarat. Apabila dia sengaja tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih, maka sembelihannya haram bagi kita untuk makannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu dalam Al-Qur'an Karim, dalam surah Al-Maidah. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi. Maka makanlah dari apa yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala atasnya. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Maka ini syarat. Dan apabila seorang sengaja tidak menyebut nama Allah, maka haram hukumnya dan tidak dianggap sebagai sembelihan yang syar'i. Namun apabila dia seorang muslim, dia lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa menyebut bismillah. Apakah halal sembelihannya disebabkan karena dia lupa? Nah. Apakah halal? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan bahwa mengucapkan bismillah itu syarat. Mengucapkan bismillah itu adalah syarat sahnya penyembelihan. Nah. Sehingga apabila dia tidak mengucapkan, maka jatuhlah syarat tersebut. Yang namanya syarat, tidak adanya syarat itu berarti tidak ada sembelihan itu. Sehingga beliau berkesimpulan bahwa apabila seorang muslim lupa membaca basmalah ketika menyembelih, maka sembelihannya tidak sah. Namun pendapat beliau ini rahimahullah ta'ala menyelisih pendapat jumhur dari kalangan para ulama yang membolehkan hal tersebut. Ya, bahkan Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala sebagaimana yang dinukilkan Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa barang siapa yang beranggapan bahwa apabila seorang muslim tatkala dia menyembelih, dia lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka sembelihannya tidak halal, kata beliau, faqauluhu ba'idun 'anil shawab li syudzuhi wa khurujihi ma 'alaihi al-jama'ah. Barang siapa yang berpendapat demikian, seorang muslim lupa membaca basmalah, tidak halal, kata beliau, perkataannya sangat jauh dari kebenaran. karena perkataan ini, pendapat ini ganjil dan menyelisihi mayoritas dari kalangan para ulama, jamaah dari kalangan para ulama, hampir seluruh dari kalangan para ulama membolehkan. Bahkan ada athar yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq dan disambung sanadnya oleh yang lainnya, Ad-Daruqutni dan yang lain, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, man nasiya fala ba'sa, barang siapa yang lupa maka tidak mengapa. Yani sembelihannya halal insyaallah ta'ala. Sehingga wallahu alam bisawab, bahwa seorang muslim apabila dia lupa membaca basmalah maka sembelihannya tetap dihalalkan. Kemudian syarat yang ketujuh, bahwa seorang yang menyembelih hendaklah memperhatikan alat penyembelihannya. Alat penyembelihan diharuskan sesuatu yang tajam yang dapat mengalirkan darah dengan deras. Apakah itu dari besi atau dari batu atau dari kaca? Dari besi, dari batu atau dari kaca? Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma anhar ad-dam wa dzukira smullahi alaihi faqulu ma lam yakun sinnan aw dhufran." Apa yang telah dialirkan darah dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala atasnya, maka hendaklah kalian memakannya. Yani kalian boleh memakannya. Terkecuali kalau mereka menyembelih dengan menggunakan sin, dengan menggunakan gigi atau zufr atau menggunakan kuku, ini tidak boleh. Lalu kata Rasulullah SAW, saya akan mengabarkan kalian kenapa kedua jenis benda ini tidak boleh. Amma sin fa'adham, adapun menggunakan kuku karena itu termasuk tulang dan tidak boleh menyembelih dengan tulang. Dan mungkin juga salah satu hikmahnya karena tulang adalah merupakan makanannya saudara-saudara kita dari kalangan jin. Adapun kuku, kata beliau, famadal habasyah, karena menyembelih dengan kuku ini adalah bentuk menyembelihannya orang-orang Habasyah. Orang-orang Habasyah adalah orang-orang yang kafir. Nah, beliau melarang. Ada kemungkinan disebabkan salah satu dari dua sebab. Sebab yang pertama, karena ini alat yang digunakan oleh kaum Habasyah, orang-orang kafir. Sehingga Rasulullah SAW tidak menghendaki kaum muslimin menyerupai cara penyembelihan mereka. Menyerupai cara penyembelihan mereka. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyelisihi mereka. Jangan menggunakan kuku. Kemudian yang kedua, karena menggunakan kuku, ini tidaklah tajam. Yani tumpul. Sehingga tidak sampai kepada maksud yang kita inginkan, yaitu mengalirkan darah dengan deras. Sehingga salah satu dari dua sebab ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan penyembelihan dengan menggunakan tulang ataukah dengan menggunakan kuku. Ya, dan yang semisalnya seperti gading dan yang lainnya. Kemudian syarat yang ke-8, yaitu sembelihan yang disembelih haruslah mengalirkan darah disebabkan karena penyembelihan tersebut. Haruslah mengalirkan darah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma anhar ad-dam wa dzukira smullah alaihi fakuluh." Apa yang dialirkan darah, anhara, anhara itu dipermisalkan seperti nahar. Nahar itu sungai yang mengalir. Sehingga dipermisalkan kepada darah, maksudnya darah dari hewan tersebut mengalir dengan deras. Dan disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala padanya, maka hendaklah kalian memakannya. Yani boleh. Adapun apabila hewan tersebut meninggal bukan disebabkan karena pengaliran darah sembelihan, karena jatuh, tercekik, ya, dan yang semisalnya, maka ini model-model dan cara penyembelihan yang tidak disyariatkan dan tidak halal bagi kaum muslimin untuk memakannya. Syarat yang ke-9, bahwa yang disembelih harus diizinkan secara syariat. Yang disembelih harus diizinkan secara syariat. Adapun kalau dia tidak diizinkan, maka yang demikian tidak sah. Tidak diizinkannya hewan yang disembelih itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, apa yang diharamkan karena hak Allah Subhanahu wa taala. Karena hak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang menyembelih di sekitar Al-Haram, di sekitar Mekah. Tidak boleh. Kata Rasulullah SAW, la yunafaru sayidu, tidak boleh seseorang berburu di kota haram, di Mekah. Nah, ataukah orang yang muhrim, seorang yang ihram, tidak diperbolehkan berburu. Maka ini tidak diizinkan secara syar'i, maka apabila terjadi, maka tidak halal sembelihannya. Yang kedua, tidak diizinkan berdasarkan hak makhluk. Apabila ditinjau dari haknya makhluk. Seperti hewan yang diculik, hewan yang dirampas, ya, lalu kemudian disembelih oleh yang merampas ini atau yang mencurinya, padahal itu bukan miliknya, maka ini diharamkan. Namun kalau dia mencuri milik orang lain, lalu dia menyembelih, apakah halal? Kalau haram jelas haram, tapi apakah halal sembelihannya? Nah, ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Ya, sebagian para ulama mengatakan dia muslim, ketika dia menyembelih, selama terpenuhi syarat-syarat yang lainnya, maka dia sebagai seorang muslim menyembelih, maka sembelihannya halal. Nah, adapun karena disebabkan hewan tersebut adalah hewan curian atau rampasan, maka ini adalah dosa yang dikembalikan pada dia. Adapun hukum sembelihannya adalah halal. Dan ini wallahu a'lam bissawab adalah pendapat yang paling dekat kepada kebenaran. Kemudian setelah itu adab-adab dalam penyembelihan. Ya, karena waktu yang sudah lewat, di sini saya sebutkan secara cepat bahwa dalam hal penyembelihan ada beberapa adab yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menghadap kiblat. Seorang tidak menyembelih hendaklah dia menghadap kiblat. Dan telah disebutkan athar yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahkan Abdullah bin Umar memakruhkan, yakni beliau tidak suka memakan sembelihan yang disembelih tidak menghadap kiblat. Dan ini tentunya apabila memungkinkan, ya. Apabila memungkinkan kita meletakkan hewan tersebut dengan baik dan kita hadapkan ke kiblat. Kemudian yang kedua, hendaklah kita menyembelih dengan cara yang baik, dengan menggunakan alat yang tajam. Ya, sebab ini yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin tajam, semakin cepat penyembelihan itu semakin baik. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibha." Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan berbuat baik dalam segala sesuatu. Jika kalian membunuh, membunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Kemudian syarat yang ketiga, bahwa apabila yang disembelih itu unta dengan cara nahar, dan apabila yang lainnya dengan cara dzabh. Ini telah kita jelaskan makna nahar dan makna dzabh. Nah, kemudian yang keempat, ketika kita menyembelih hewan tersebut, hendaklah kita memotong bagian al-hulqum wal mari ziyadatan ala qat'i al-wadji. Naam, al-wadjai. Al-wadjai ini adalah urat yang ada di bagian pinggir-pinggir leher, ya. Sehingga kalau seorang menyembelih, jangan hanya itu saja yang terpotong, tapi harus masih ke dalam lagi sampai memotong al-hulqum dan al-mari. Ya. Al-mari. Yang dimaksud al-hulqum yaitu tempat saluran pernapasan. Tenggorokan apa kerongkongan, ya, kawan? Tenggorokan. Saluran pernapasan. Hah? Hah? Nah, itu ada yang ahli kesehatan. Saya lebih milih tenggorokan, ya. Yakin, ya? Nah, ada yang bilang kerongkongan tadi. Tenggorokan. Nah, dan juga memutuskan almari. Almari itu saluran makanan dan minuman. Nah, ini yang kerongkongan, ya. Kerongkongan. Nah, ini harus diputuskan. Nah, ada kebiasaan, ya, dari sebahagian kaum muslimin seperti di Yaman yang Anda saksikan, ya, kebanyakan mereka, bahkan ikhwan, tatkala mereka menyembelih tidak tanggung-tanggung. Gak tahu ya, kalau menyembelih kambing, sapi, Anda belum tahu. Yang Anda lihat dan saksikan sendiri menyembelih ayam. Nah, disembelih itu langsung terpotong. Dah. Semuanya. Lepas itu kepala. Nah, lepas kepala. Subhanallah. Ya. Waktu itu mereka melihat ikhwan kan begitu sembelih kok lambat sekali. Ya, anak Indonesia. Membawa kebiasaan Indonesia, biasalah. Sana mereka menyembelih ya, sebagaimana yang mereka ketahui. Disembelih lambat gitu. Orang Yaman ini melihat, ada apa ini kok menyembelih seperti ini? Mana-mana? Ada ayam yang lain. Diambil ayamnya. Dipotong, tak, lepas. Nah, ini model sembelian yang seperti ini dimakruhkan oleh para ulama. Walaupun halal, tapi makruh hukumnya. Langsung lepas gitu. Ya, para ulama mengatakan, ini justru akan menyiksa hewan itu. Ya, akan justru menyiksa. Tidak akan, yakni tidak seperti ketika disembelih dalam keadaan tidak terputus secara keseluruhan. Ya, ini mungkin perlu ditanya kepada orang yang ahli, ya, kesehatan atau yang lain yang mengetahui kenapa kok para ulama memakruhkan kalau disembelih langsung terputus seluruhnya. Nah, walhasil para ulama tidak menyukai hal ini, bahkan sebagian mereka ada yang tidak mau makan sembelian yang langsung terputus. Namun dengan cara yang baik, ya, yang diputus adalah urat kerongkongan dan tenggorokannya. Nah, kemudian ketika dia menyembelih, hendaklah dia menutup pisau itu dari hewan tersebut. Pada saat dia hendak menyembelih, disembunyikan. Jangan dari jauh sudah diputar-putar loh, ya, sembelihannya. Diperlihatkan pada hewan tersebut. Ketakutan hewan ini. Nah, jangan kita menganggap bahwa ini orang hewan ini nggak punya perasaan. Mereka punya perasaan ya, kawan. Nah, kadang-kadang ada hewan yang sampai menangis. Nah, ya, melihat kondisi yang seperti itu. Ada yang stres. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika kita menyembelih hendaklah bertakbir, ya, bertakbir setelah kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana diamalkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pada saat kita menyembelih hendaklah kita menyebutkan pemilik hewan kurban itu, ya, pemilik hewan kurban setelah kita menyebut nama Allah, ataukah setelah kita bertakbir. Nah, setelah menyebut nama Allah, setelah bertakbir, lalu kemudian kita menyebut nama yang memiliki hewan tersebut. Kalau 7 orang, kita sebutkan 7 orang dari seekor sapi. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan dalam hal penyembelihan, yaitu yang pertama apabila alat sembelihannya tidak tajam. Bahkan sebagian para ulama mengatakan ini haram. Yang kedua, apabila dia menajamkan, mengasah alat sembelihannya dalam keadaan hewan itu melihat. Diperlihatkan di depannya, diasah. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, ketika dia menyembelih hewan, temannya yang lain melihat, memperhatikan sembelihan itu. Nah, ini diperhatikan ya, kawan. Dijauhkan itu ya. Hewan-hewan kurban yang lainnya dalam acara penyembelihan. Nah, kemudian yang keempat, hendaklah dia melakukan dalam hal penyembelihan tersebut sesuatu yang tidak menyakitinya sebelum dia disembelih. Nah, jangan dibanting-banting dulu, ya, disikati dulu, disiksa, kemudian setelah disembelih. Nah, yang demikian tidak boleh. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki perbuatan baik dalam seluruh perkara. Maka ini poin-poin yang beliau sebutkan dari hal-hal yang di haramkan dan dimakruhkan dalam hal penyembelihan. Maka dengan demikian kita telah kita menganggap bahwa kita telah selesai membaca kitab ini insyaallah taala, walaupun kita meringkas-ringkas kita membaca yang butuh, namun insyaallah taala mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita bacakan dari risalah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat pula kepada penulis risalah ini Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dan memberikan pada beliau amal yang banyak. Walaupun beliau telah meninggalkan kita, namun beliau telah meninggalkan ilmu yang sangat banyak yang diwariskan kepada kaum muslimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.